Panggilkan salah satu artis kebanggaan Jawa Timur, asli kelahiran Kota Dingin Malang. Bocah ayu bokonge semok tur punel cel. Biar El Amania bisa bergoyang kembali. Ada Ramayana juga ada Randy Soteng. Siapa dia kalau bukan Devi Aldiva New Palapa. Biasanya tak pakai ini. buat Arah Lamongan. Terima kasih.